mencoba untuk bertahan. Ungkapkan semua yang aku rasakan. Kau acuhkan aku, kau diamkan aku, kau tinggalkan aku. Lumpuhkan ingatanku, hapuskan tentang dia. Kau ingin ku lupakannya. Jangan sembunyi, ku mohon padamu jangan sembunyi. Sembunyi dari apa yang terjadi. Tak seharusnya hatimu kau kunci. Lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Hapuskan memoriku tentangmu. Hilangkanlah ingatanku jika itu tentang dia. Ku ingin ku tentang dia. Hapuskan memori.